Baik, qala rahimahullah taala faslun mafsadatul qatli wa ismu fa'ilihi. Ya. Baik, sebagai peringatan tahzir dari kezaliman yang besar yaitu membunuh, beliau sebutkan sebelumnya tentang besarnya bahaya atau ancaman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi para pembunuh, orang-orang yang membunuh jiwa tanpa hak, ya, diancam dengan 4 ancaman. Ya. Tapi berikutnya beliau jelaskan lagi tentang mafsadah dari pembunuhan dan dosa pelakunya. Qala walamma kanat mafsadatul qatli hadhihi al-mafsadata qala Allah taala, karena sebab mafsadah yang ditimbulkan dari pembunuhan itu adalah mafsadah yang sedemikian ini, yaitu yang disebutkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengancam annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Al-Maidah ayat 32, ya. Karena sebab yang demikian itu, ya, karena sebab mafsadah yang besar yang ditimbulkan dari pembunuhan, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas Bani Israel bahwasannya barang siapa yang membunuh satu jiwa, ya, orang yang membunuh satu jiwa tanpa hak, bighairi nafsin, bukan karena kisos, ya, bukan karena membalas jiwa dengan jiwa, au fasadin fil ard, atau karena sebab hukuman dia berbuat kerusakan di muka bumi, hukumannya dibunuh. Maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Baik, ini yang perlu diperhatikan. Allah mempersamakan, ya, mempermisalkan membunuh satu jiwa, ya, satu orang, ya, itu seolah-olah sama seperti membunuh seluruh manusia, ya. Membunuh satu orang itu sama seperti membunuh satu seluruh manusia. Dan barang siapa yang menghidupkannya, barang siapa yang menjaga darah seorang, maka seolah-olah dia telah menghidupkan seluruh manusia, ya. Taib. Ini akan dijelaskan bentuk tasbih, ya, penyerupaan dari sisi mana sama perbuatan membunuh satu jiwa dengan membunuh seluruh manusia. Qala wa qad askala fahmu hadza ala katsirin minan nas, dan sungguh telah iskal, ya, bermasalah pada kebanyakan manusia memahami persamaan ini, ya, penyerupaan ini, ya. Wa innama wa qalu ma'lumun anna isma qatilin mi'atin a'zamu indallah min ismi qatilin nafsin wahidah, ya. Mereka mengatakan perkara yang maklum, ya, perkara yang maklum bahwasannya dosa pembunuh 100 jiwa, ya, 100 orang, itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dosa membunuh 1 jiwa. Itu. Terus dari sisi mana persamaan membunuh 1 jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia? Itu. Ini iskalnya dipahami, ya. Orang yang membunuh 100 orang itu lebih besar dosanya dibanding membunuh satu orang. Tetapi dalam ayat tadi Allah samakan, Allah permisalkan orang yang membunuh 1 jiwa tanpa hak itu sama seperti membunuh seluruh manusia. Itu. Qala wa innama utu min dhannihim anna tasbiha fi miqdaril ismi wal uqubati. Walafdhu lam yadulla ala hadha, ya. Kenapa muncul iskal ini? Datang iskal ini karena sebab dugaan mereka. Mereka menduga bahwasannya persamaan yang Allah sebutkan dalam ayat itu, membunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh seluruh manusia, itu adalah persamaan dalam kadar dosa dan hukuman, ya. Mereka memahami, mereka menyangka bahwasannya dosanya sama, membunuh satu jiwa dan seluruh manusia, atau hukumannya sama, membunuh satu jiwa dengan membunuh seluruh manusia. Walafdhu lam yadulla ala hadza, sedangkan lafaz ayat itu tidak menunjukkan yang demikian, ya. Tidak menunjukkan yang demikian, ya. Dosa membunuh satu orang sama dengan dosa membunuh seluruh manusia, tidak, ya. Atau hukuman membunuh satu orang sama dengan hukuman membunuh seluruh manusia, tidak, ya. Baik, maka qaidah wala yalzam min tasbihi syai'i bi syai'i ahdahu bi jami'i ahkamihi, ya. Ini qaidah dalam penyerupaan, ya. Tidak harus, ya, menyerupakan sesuatu dengan yang lain berarti dia mengambil seluruh hukumnya, ya. Menyerupakan membunuh satu jiwa dengan membunuh seluruh manusia itu tidak harus berarti membunuh satu jiwa itu mengambil hukum dari pembunuhan seluruh manusia, tidak demikian itu, ya. Taib, ini perkara yang maklum, ya. Kalau ada orang menyerupakan sesuatu A mirip B itu, ya. Itu bukan berarti seluruhnya dari A sampai Z sama semuanya, enggak, ya. Semua detailnya sama, enggak, ya. Ada sebagian yang sama. Itu sudah bisa diserupakan, ya. A mirip B, ya. Taib, mirip langkahnya, mirip suaranya, ya. Taib, ini tidak mengharuskan menyerupakan sesuatu dengan yang lain berarti sesuatu itu mengambil hukum seluruh yang diserupakan dengannya, ya. Taib, difahami, ya. Berarti membunuh satu jiwa diserupakan, ya, dengan membunuh seluruh manusia itu berarti tidak membunuh satu jiwa tidak mengambil seluruh hukum dari membunuh seluruh manusia, gitu. Tidak harus sama seluruhnya dari segala sisi, gitu, ya. Baik. Qala wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini contohnya, ya. Dalam penyerupaan itu tidak harus sama seluruhnya, gitu, ya. Baru bisa diserupakan, tidak, ya. Qala, tentang orang-orang yang menyesal di dunia, ya, setelah tidak memanfaatkan hidupnya di dunia dengan baik. Qala ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asiyatan aw duhaha. Maka seolah-olah ketika mereka melihat hari kiamat, ya, tegaknya hari kiamat, mereka merasa tidaklah tinggal di dunia, hidup di dunia itu kecuali hanya sekedar satu sore atau satu pagi saja, ya. Ini ketika mereka telah melihat keadaan hari kiamat. Qala ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar, ya. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan orang-orang yang zalim, maka seolah-olah ketika mereka melihat apa yang mereka janjikan padanya, ya. Mereka melihat janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mereka merasa tidaklah tinggal di dunia kecuali hanya satu saat di siang hari, ya. Hanya sesaat di siang hari saja. Baik. Maka Allah permisalkan, Allah samakan, ya. Hidupnya manusia itu seolah-olah satu sore saja, satu pagi saja, atau satu saat di siang hari saja. Ini. Baik. Qala wa dzalika la yujibu anna lubsahum fid dunya innama kana hadzal miqdar. Maka persamaan ini, ya, permisalan ini tidaklah mengharuskan berarti tinggalnya manusia di dunia itu hanya sekedar waktu itu saja, ya, satu sore saja. Kan enggak, ya, kita lewati beberapa sore, ya, beberapa pagi, ya, banyak sore, banyak pagi yang dilewati manusia itu, ya kan? Taib, ini yang menjelaskan kaidah tadi, ya, tidak harus menyerupakan sesuatu dengan yang lain berarti sesuatu itu mengambil yang diserupakan dengannya itu seluruhnya, hukumnya sama semuanya, ndak gitu, ya. Baik, demikian pula dalam sunnah, contohnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya tidak harus, ya, penyerupaan sesuatu berarti dia mengambil hukum yang diserupakan seluruhnya, ya. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalal isya'a fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Wa man shalal fajra fi jama'atin faka'annama qoma al-laila kullahu ay ma'al isya'." Kama ja'a fi lafdzin akhar, ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia menegakkan setengah malam, sholat setengah malam, ya. Seolah-olah dia telah melaksanakan sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, yakni bersama sholat isya, maka seolah-olah dia telah melaksanakan sholat sepanjang malam, seluruh malam dia kerjakan sholat. Qala wa asrahu min hadza qawluhu, dan yang lebih jelas lagi contohnya penyerupaan itu tidak harus sama seluruhnya, ya, tidak harus, tidak lazim menyerupakan sesuatu dengan yang lain berarti sesuatu itu mengambil hukum yang lain tadi seluruhnya, ya. Contohnya ini lagi yang lebih jelas, Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana wa atba'ahu bi sittin min Syawal, faka'annama shoma ad-dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun penuh, ya. Wa qawluhu, demikian pula, "Man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulusal Qur'an." Barang siapa membaca qul huwallahu ahad al-ikhlas seluruhnya, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Qur'an. Taib. Ini menjelaskan kaidah tadi, ya. Tidak harus menyerupakan sesuatu dengan yang lain berarti sesuatu itu mengambil hukum seluruh yang lain tadi yang diserupakan dengannya itu, gitu, ya. Wa ma'lumun anna thawaba fa'ili hadil asya la yablughu thawabal musabbah bihi. Maka perkara yang maklum, ya, bahwasannya pahala pelaku perkara-perkara ini tadi, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, seolah-olah dapat, seolah-olah ber, telah menegakkan sholat sepanjang malam, ya. Maka yang diserupakan itu sholat berjamaah, itu tidaklah sama pahalanya dengan yang diserupakan dengannya, yaitu sholat sepanjang malam. Ya. Orang yang sholat sepanjang malam lebih besar pahalanya dibanding orang yang sholat isya dan subuh berjamaah saja, gitu. Ya. Baik. Fayakunu qadruhu masawa, maka tidak mungkin pahalanya sama, ya. Orang yang jamaah isya, jamaah subuh dengan orang yang sholat sepanjang malam, pahalanya tidak sama, itu, ya. Walau kana qadru sawabi sawaan, ya, kalau seandainya kadar pahalanya sama, ya, orang yang sholat isya dan subuh berjamaah pahalanya sama dengan orang yang sholat sepanjang malam, ya. Kalau demikian, ya, lam yakun li musallil isya wal fajri jama'atan fi qiyamil laili manfa'atun ghairat ta'ab wan nasab, ya. Maka orang yang sudah sholat jamaah isya dan subuh kemudian dia sholat malam, berarti tidak ada faedahnya sholat malamnya dia, ya. Tidak ada manfaatnya kecuali capek dan lelah saja, ya. Kenapa? Karena dia sudah dapat pahala sama seperti orang yang sholat sepanjang malam itu, ya. Tidak demikian, gitu, ya, dipahami, ya. Maka sama seperti tadi, orang yang membunuh satu jiwa, Allah samakan dengan membunuh seluruh manusia, itu bukan berarti dosanya sama, gitu, ya. Sama seperti ini tadi, orang yang sholat jamaah isya dan subuh, Rasul samakan dengan orang yang sholat sepanjang malam, ya. Itu bukan berarti pahalanya sama, gitu, ya. Nah, demikian pula, membunuh satu jiwa, Allah samakan dengan membunuh seluruh jiwa, ya. Itu bukan berarti dosanya sama, ya. Berbeda, tidak sama, gitu, ya. Nah, baik. Ada sisi yang sama, sebagian yang sama, tetapi tidak seluruh hukumnya sama, gitu, ya. Baik. Mafhum, ya. Kaidahnya tadi dipahami. La yalzam min tasbihi syai'i bi syai'i akhdahu bi jami' ahkamihi, ya. Tidak harus, ya, menyerupakan sesuatu dengan yang lain berarti sesuatu itu mengambil seluruh hukum yang lain tadi, gitu, ya. Taib. Qala wa ma utiya ahadun ba'dal iman afdhala minal fahmi 'anillahi wa rasulihi wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan tidaklah seseorang diberi sesuatu, ya, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah keimanan, ya, yang lebih afdol, ya. Tidaklah seseorang hamba mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala setelah keimanan yang lebih afdol dibanding pemahaman, memahami apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, ya. Di antaranya ini tadi, ya. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, yang demikian itu adalah karunia, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Baik. Kemudian kembali kepada ayat tadi, ya. Penyerupaan membunuh satu jiwa seperti membunuh seluruh jiwa, seluruh manusia. Qala fa in qila fa fi ayyi shay'in waqa'at tasbihu baina qatili nafsin wahidatin wa qatilin nasi jami'a. Maka kalau dikatakan pada sisi apa, ya, terjadi penyerupaan antara membunuh satu jiwa dengan membunuh seluruh manusia, ya, yang diserupakan itu apanya, ya, sisi mana yang serupa itu, kalau tidak serupa seluruhnya. Tadi sudah jelas, ya kan, tidak sama seluruhnya, ya, tidak seluruh hukum sama, ya, Kemudian dari sisi mana persamaannya? Qala qila fi wujuhin muta'addidah. Dikatakan sisi persamaan membunuh satu jiwa sama seperti membunuh seluruh jiwa itu dari banyak sisi, ya. Ahaduha, yang pertama, sisi persamaan membunuh satu jiwa dengan membunuh seluruh manusia adalah anna kullan minhuma asin lillahi wa rasulihi mukhalifun li amrihi muta'arridun li uqubatih, bahwasanya masing-masing dari keduanya membunuh satu jiwa atau membunuh seluruh manusia itu sama telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, telah melakukan perbuatan menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, dan telah menghadapkan dirinya kepada hukuman, ya. Dia hadapkan dirinya kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun minhuma qad ba'a bi ghadabillah wa la'nati. Dan masing-masing dari keduanya telah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan laknatnya. Wastihqaqil khuludi fi nari jahannam, dan keduanya sama-sama berhak mendapatkan ancaman kekal di neraka jahannam. Wa adallahu adzaban adzima, dan keduanya sama-sama berhak mendapatkan ancaman, dipersiapkan untuk dia azab yang besar, ya. Qala wa inna matafawutu fi darakatil adzab. Itu tadi persamaannya, ya. Sama-sama dapat ancaman-ancaman tersebut. Hanya saja berbeda mereka dari sisi peringkat azabnya, ya. Darakat itu peringkat ke bawah, ya. Dari atas ke bawah itu darakat, ya. Kalau dari bawah ke atas itu darajat, ya. Derajat itu ke atas. Darakat itu ke bawah, ya. Jannah itu derajat, ya. Derajat penduduk jannah itu berbeda-beda. Nah, kalau darakat itu penduduk neraka, ya. Semakin tinggi darakatnya, semakin bawah, ya. Baik. Nah, pembunuh satu jiwa dengan membunuh seluruh jiwa itu darakatnya berbeda, ya. Peringkatnya berbeda, ya. Peringkat ke bawah, ya. Falaisa ismu man qatala nabiyan au imaman adilan au aliman ya'murun nasa bil qisti kal ismi man qatala man la yu'bah lahu bi min ahadin nas. Maka tidak sama, ya, membunuh seorang nabi, ya, manusia mulia, atau seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, atau membunuh seorang alim yang mengajarkan manusia kebaikan, mengajak manusia kepada keadilan, seperti membunuh orang yang tidak diperdulikan. Orang tidak peduli dengan dia dari manusia, orang yang tidak bernilai, ya. Tidak sama dosanya, tentu tidak sama hukumannya, ya. Pembunuh orang-orang yang mulia lebih besar hukumannya, lebih besar dosanya, gitu, ya. Baik, itu tadi sisi persamaannya, ya. Dan juga beliau sebutkan sisi perbedaannya juga, ya. Qala tsani, kemudian sisi yang kedua, annahuma sawa'un fi istihqaqi izhaqin nafs. Persamaan kedua, membunuh satu jiwa dengan membunuh seluruh jiwa itu sama-sama berhak untuk dikisos, dibunuh, ya. Berhak untuk dihilangkan nyawanya, ya. Berhak untuk dibalas dengan yang setimpal, membunuh dibalas dengan membunuh, gitu, ya. Dikisos, ya. Membunuh satu jiwa berhak dikisos, ya. Demikian pula membunuh seluruh jiwa, itu. Ini sisi persamaannya ya. Qala salisu, persamaan yang ketiga, annahuma sawa'un fil jaro'ati ala safkiddam al-haram. Fa inna man qatala nafsan bighairi istihqaqin bal li mujarratil fasadi fil ardi aw li akhdi malihi fa innahu yajtari'u ala qatli kulli man ghafara bihi wa amkanahu qatluhu fa huwa mu'atin lin naw'il insani. Bahwasanya keduanya, membunuh satu jiwa, pembunuh satu jiwa tadi atau pembunuh seluruh jiwa, itu sama-sama dalam kejahatan dia menumpahkan darah yang haram. Sama-sama kelancangan dia dalam menumpahkan darah yang haram, ya. Maka sesungguhnya seseorang yang membunuh satu jiwa tanpa hak, ya, orang yang sudah berani membunuh satu jiwa tanpa hak itu, bahkan semata-mata dia berbuat kerusakan di muka bumi, ya, tanpa hak itu dia berbuat kerusakan di muka bumi, atau dalam rangka merampas harta yang dibunuh, ya, merampok, ya, dirampas hartanya. Orang yang seperti ini, maka dia akan lancang, ya, dia akan berani untuk membunuh siapa saja yang dia mampu untuk dibunuh, ya, yang dia punya kemampuan untuk membunuhnya, ya. Kalau dia sudah berani lancang membunuh satu jiwa tanpa hak, kalau dia punya kesempatan, dia punya kemampuan, dia akan bunuh yang lain itu, ya. Maka orang yang seperti ini mu'adin linnau ilinsani, ya, melakukan permusuhan terhadap kemanusiaan, ya. Sudah, kalau punya kemampuan siapa saja dia akan bunuh, ya. Ada masalah sedikit saja sudah bunuh, habisi, ya. Ini persamaannya, ya. Orang yang sudah berani menumpahkan satu darah, ya, satu nyawa, maka dia akan berusaha berani menumpahkan yang lain kalau punya kemampuan, ya. Baik. Wa minha, dan di antara persamaannya, annahu yusamma qatilan au fasikon au zaliman au asian biqatlihi wahida kama yusamma kadzalika biqatlihi nasa jami'a. Bahwasanya seorang yang membunuh satu jiwa, dia disebut qatil, dia disebut pembunuh, ya, atau juga disebut fasik, ya, atau juga disebut dengan zalim, atau juga disebut dengan asi, ya, pelaku maksiat dengan membunuh satu jiwa. Sedemikian pula orang yang membunuh seluruh jiwa itu disebut qatil, fasik, zalim dan asi, ya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna, nas'alullaha taufiqil jami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.